Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di masih pada surat Ar-Rahman, dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-30, 29 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض, makhluk-makhluk yang berada di langit dan makhluk-makhluk yang berada di bumi, semuanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu yawmin huwa fi sya'n, setiap hari dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur setiap perkara. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Rabb kalian berdua, nikmat yang mana yang kalian dustakan. Tafsirnya ay الغني بذاته عن جميع مخلوقاته, yaitu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, bidzatihi, dengan zatnya, an jami'i makhluqatihi, dari seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Wa huwa wasi'ul judi wal karam, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha luas pemberian dan derma Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Fa kullul khalqi muftaqirun ilaih, maka setiap makhluk, setiap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, muftaqiruna ilaih, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yas'alunahu jami'a hawaijihim, semua mereka meminta kepada Allah Azza wa Jal jami'a hawaijihim, seluruh dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya, begitu kebutuhan yang terkait dengan duniawi maupun kebutuhan yang terkait dengan agama mereka, akhirat mereka, yakni kebaikan dunia dan kebaikan akhirat mereka. Yas'alunahu jami'a hawaijihim bihalihim wa maqalihim, dengan bahasa tubuh mereka dan bahasa ucapan mereka. Ya, meminta hajat-hajat mereka dengan pergerakan tubuh mereka beraktivitas, dan dengan ucapan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari apa yang dia inginkan, dia apa yang diharapkan. Wala yastaghnuna anhu, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala tarfata ain, walaupun sekejap mata. Setiap saat, setiap detik, masing-masing kita adalah hamba yang sangat lemah. Masing-masing kita adalah hamba yang sangat membutuhkan Allah Azza wa Jal. Maka di sini tidak boleh seorang hamba itu mustakbir, sombong dengan apa yang dia miliki, baik itu terkait dengan dunianya, apa yang dia miliki berupa harta maupun terkait dengan agamanya, berupa pemahaman, ilmu, semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wala aqall min dzalik, bahkan mereka tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala kurang dari sekejap mata pun. Setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Harus sadar kita ini hamba yang sangat lemah. Kita ini hamba yang sangat hina. Kita ini hamba yang sangat kecil. Nah, yang dipenuhi dengan aib-aib, kekurangan-kekurangan di sana sini. Kita ini adalah bukan makhluk yang maksum. Nah, membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan rezekinya, membutuhkan taufiknya, membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan jannahnya. Nah, wa huwa ta'ala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, kullu yawmin huwa fi sya'n, setiap hari dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur setiap urusan. Nah, kemudian dicontohkan oleh al-mufassir As-Sa'di rahimahullahu taala, yughni faqiran, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba yang yughni faqiran, yakni memberikan kecukupan kepada orang-orang yang fakir. Wa yajburu katsiran, wa yajburu katsiran, yakni mengobati hamba yang sedang patah hati, ya, yakni qalbunya sedang sakit, qalbunya sedang menderita. Wa yu'ti qauman, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian yang besar kepada sebuah kaum. Wa yamna'u akharin, dan Allah Subhanahu wa taala mencegah sebuah pemberian dari kaum yang lain. Wa yumitu wa yuhyi, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan hamba-hambanya. Wa yuhyi, dan menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya terlahir, ya, ke alam dunia. Wa hadha syai'un waqi', semua ini adalah kejadian-kejadian yang sering kita lihat pada kehidupan kita sehari-hari. Man yatasarraf fi hadha, siapa yang mengatur itu semua? Allah Subhanahu wa taala. Wa yarfa'u wa yakhfadhu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan seorang hamba. Wa yakhfad, dan juga merendahkan, menurunkan derajat seorang hamba. Semuanya di tangan Allah Azza wa Jal. Wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah tersibukkan mengurusi sebuah perkara, ya, dari perkara yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengurusi semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah lelah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berhenti dalam pengaturan alam semesta ini. Wala tughallithu al-masail, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebabkannya keliru dengan banyaknya permasalahan-permasalahan dalam pengaturan alam semesta ini. Pengaturan angin, pengaturan air, ya, pengaturan kebutuhan makanan pokok bagi hamba-hambanya, kesehatan-kesehatan mereka, semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusnya. Wala yubrimuhu ilhahul mulhin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bosan dengan adanya ilhah al-mulihin, yakni desakan dari hamba yang terus meminta. Seorang yang betul-betul menginginkan sesuatu kebaikan dunia dan akhiratnya, dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang thayyib, agar diberikan jalan menuju surga, ya, agar diberikan keistiqomahan, terus dia meminta. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan mendengarkan doa hamba-hambanya dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala keliru dalam pengaturan alam semesta ini. Wala tulul wala tulu mas'alatis sa'ilin, dan juga tidak membuat bosan, tidak membuat jenuh Allah Subhanahu wa taala disebabkan panjangnya permintaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kebaikan-kebaikan untuk dunia kita. Mintalah kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita. Nah, karena seorang hamba itu, nah, ketentuannya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan qalb seorang hamba itu berubah-ubah. Nah, hari ini mungkin dia seorang mustaqim. Nasrullah sallallahu alaihi afiyah. Boleh jadi pada waktu mendatang dia munharif. Ya, maka senantiasa kita memohon as-sabat, ya, kekokohan dalam beragama. Ya, terutama pada masa-masa sekarang ini di mana manusia mereka mayoritas, ya, terjerumus ke dalam maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa subhanal karim al-wahhab. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemberi, zat yang maha derma, alladhi ammat mawahibuhu ahli al-ardi was samawat, di mana pemberian-pemberian Allah Azza wa Jalla mencakup meliputi penghuni bumi dan penghuni langit. Wa amma lutfuhu jami'al khalqi fi kullil anat wal lahadhat. Demikian pula kemahalembutan Allah Azza wa Jalla meliputi seluruh makhluknya setiap saat, setiap detik, tidak pernah lepas kita dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala alladhi la yamna'uhu min al-i'ta' ma'siyatul 'asin, dan maha tinggi Allah Azza wa Jalla yang tidak mencegah Allah Subhanahu wa taala untuk memberi disebabkan maksiatnya orang-orang yang bermaksiat. Subhanallah. Kita ini hamba yang bukan ma'asum. Berapa dosa yang kita lakukan pada satu hari? Pandangan kita, lisan kita, terutama pada masa-masa sekarang ini, lisan mayoritas tergantikan dengan tulisan, tulisan kita. Nah, nasallallahu salamun afiyah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar. Nah, tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita nominalkan. Nah, hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan taufik yang mampu memahami bahwa itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, wala istighna'ul fuqara al-jahilina bihi wa bikaramih. Demikian pula tidak mencegah untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian-pemberian disebabkan tidak butuhnya orang-orang fakir dan orang-orang yang jahil terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kedermaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi syu'unul lati akhbara annahu ta'ala kull yawmin huwa fi sya'n hiya taqadiruhu wa tadabiruhu allati qaddaraha fil azal wa qadaha. Dan perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur setiap perkara pada setiap harinya, yakni takdir-takdir, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan tadabir, pengaturan-pengaturan Allah Azza wa Jal yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan pada awal waktu, wa qadaha, dan telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. La yazalu ta'ala yumdhiha, senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjalankannya, melanjutkannya, fi awqatiha allati iqtadat hikmatuhu, pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh hikmah Allah Subhanahu wa taala, oleh kebijakan Allah, yakni kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ahkamuhu ad-diniyah, yakni hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala terkait agama, allati hiya al-amru wan nahi, yang terkait dengan perintah dan larangan. Wal qadariyah allati yajriha an 'ibadihi muddat maqamihim fi hadhihi ad-dar, dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan atas hamba-hambanya, muddat maqamihim, ya, sewaktu mereka tinggal di dunia ini. Hatta idza tammat hadhil khalifah, hingga apabila telah selesai al-khaliqah, penciptaan ini, wa afdahallahu taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan fana, menjadikan binasa ya, seluruh alam semesta ini. Telah dimatikan seluruh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, umur dunia ini telah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terjadi huru hara, terjadi hari kiamat yang sangat dahsyat, di mana langit pecah, retak, kemudian matahari dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan hancur, bintang berjatuhan, lautan menjadi api, gunung berterbangan, kejadian yang sangat dahsyat. Wa arada ta'ala an yanfudha fihim ahkamal jaza. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk melanjutkan pada mereka ahkamal jaza, hukum-hukum ya, pembalasan untuk mereka, ketetapan-ketetapan pembalasan bagi mereka. Wa yurihi min adlihi wa fadlihi wa kathrat ihsanihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada mereka adilnya Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar keutamaannya dan maha banyak kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ma bihi ya'rifunahu wa yuwahidunahu. Nah, yang dengannya mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengesahkan Allah azza wa jal. Naqalal mukallafin min daril ibtila wal imtihan ila daril hayawan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memindahkan hamba-hambanya mukallafin dari negeri yang penuh dengan ujian dan cobaan ila daril hayawan, menuju negeri yang al-hayatul kamilah. Al-hayawan yani al-hayat al-kamilah, negeri kehidupan yang sempurna, yang sesungguhnya. Ini adalah akhir dari perjuangan seorang hamba ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur kepada mereka, umur yang sangat terbatas sekali. Ya, maka kesempatan ya, seorang hamba itu hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak disia-siakan. Nah, waktu begitu cepat berlalu, apa yang telah kita siapkan untuk akhirat kita? Nah, ketetapan yang pasti di hadapan masing-masing kita, kehidupan akhirat tidak bisa terelakkan. Nah, hisab tidak bisa dihindari oleh seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala ma'adil. Ya, perbuatan dosa dia akan dihisab. Perbuatan baik dia akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Ini yang bisa kita pelajari. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.